إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. Para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja dimanapun saudara berada, bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang kita rasakan. Yakinlah bahwa Allah akan menambahkan nikmat-nikmat tersebut. Bersabarlah atas segala ujian dan cobaan. Harapan kita kepada Allah dengan ujian dan cobaan tersebut, Allah mengangkat derajat kita dan menghapus dosa dan kesalahan kita. Pada pertemuan yang lalu kita membahas bagaimana orang tertipu, ya, yang melakukan dosa. Lalu kemudian dia mengatakan saya nanti akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah taala akan menghapus dosa-dosa saya. Maka tentu tidak demikian, ya. Tidaklah benar orang yang menyengaja untuk bermaksiat lalu nanti setelah bermaksiat dia akan melakukan, ya, perbuatan-perbuatan terpuji, ya, dengan alasan innal hasanat yudhibnas sayyiat. Dalil tidak salah bahwa kebaikan akan menghapus keburukan, ya. Sebagaimana juga Nabi bersabda wa ittaqillaha haitsu ma kunta wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi perbuatan yang buruk dan yang baik karena itu bisa menghapus. Betul, tidak salah. Namun kalau menyengaja untuk berbuat dosa lalu dia jadikan sebagai alasan, ya, bahwa dosa akan dihapus dengan istighfar, maka itu tidaklah benar, ya. Dia salah khotok fi fahmil istighfar, salah dalam memahami istighfar. Ah, kemudian beliau berkata, ya, terkait dengan pemahaman Jabariyah. Apa kata beliau? Wa min haula'il maghrurin man yata'allaku bimas'alatil jabari wa anna al-'abda la fi'la lahu al-battah wa la ikhtiyara wa inna ma huwa majburun majburun 'ala fi'lil ma'asi. Di antara mereka yang tertipu adalah orang-orang yang menghubungkan, mengkaitkan dengan masalah al-jabar, al-jabariyah, ya. Di mana Jabariyah ini punya pemahaman manusia itu seperti bulu yang ditiup oleh angin kesana kemari, sehingga tidak perlu disalahkan kalau dia berbuat dosa, ya. Apa katanya? Bahwa wa anal abdala fi'la lahu, bahwa hamba itu tidak punya kemampuan untuk melakukan sesuatu albatta untuk selamanya, wala ikhtiyar, tidak punya kemampuan untuk memilih, wa innama huwa majbur, ya, akan tapi dia majbur, dia dipaksa dan terpaksa ala fi'lil ma'asi, dalam melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ini adalah termasuk orang yang tertipu, terkecoh, ya, disebut beliau haula minal maghrurin, maghrurin terkecoh, ya, salah dia. Pernah Nabi SAW beliau bersabda, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba mag'aduhu minal jannah wa mag'aduhu minan nar. Faqalu ya Rasulullah, afala natakilu ala kitabina wa nada'ul amal. Faqala i'malu fakullun muyassarun lima huliqalahu. Masing-masing kalian ini sudah ditetapkan tempatnya di surga dan di neraka. Kemudian para sahabat mengatakan, kalau begitu kami ya sudah bersandar kepada takdir, kepada ketetapan. Nabi tidak mengatakan iya, tapi beliau bersabda, berbuatlah kalian masing-masing akan dimudahkan kepada penciptaannya. Jadi kita disuruh beramal untuk berbuat baik, dan yang benar-benar niat baik dikasih jalan, ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh di jalan kami, kami tunjukkan jalan kami. Tapi orang yang berpaling, Faman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Ya. Barang siapa berpaling dari peringatanku akan diberikan kehidupan yang sempit dan dibangkitkan dalam keadaan buta. Dia protes, ya Allah, kenapa saya buta dulu melek? Karena telah datang kepadamu ayat-ayat kami, engkau lupakan, sekarang engkau dilupakan. Nah ini, ya. Kalau tidak mau, ya sudah, diberikan kehidupan yang sempit. Kalau mau, dikasih jalan. Saya selalu memberikan permisalan, ya. Antum misalkan dikasih sepiring nasi goreng spesial, kemudian sepiring nasi putih tanpa lauk sama sekali, kira-kira milih yang mana? Ya, gak pernah salah nasi goreng spesial. Jangankan orang yang waras, orang gila dikasih sepiring apa? Sepiring pasir dan sepiring nasi goreng, coba kira-kira pilih yang mana? Ini orang gila. Apa pilih? Pilih pasir? Gak pernah. Gak bakal salah dia. Dia kalau makan pasir dia pasti dimuntahin. Nasi goreng pasti dimakan. Ini para rahmati Allah. Kenapa? Kalau disuruh untuk memilih yang baik, kok selalu mengarah kepada yang maksiat? Kemudian dijadikan alasan bahwa saya ini melakukan zina karena takdir Allah. Ya, kita nggak bisa apa-apa, majbur. Nah, ini tentu sesuatu yang salah para jemaah. Ya, fa'amman a'ta wa taqo wa saddaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yasiruhu lil usra. Ya, adapun orang yang memberi dan dia bertakwa, membenarkan al-husna yaitu membenarkan surga, berarti apa? Dia ada goodwill, ya, ada pilihan memilih dia. Kenapa? Kalau nasi bisa milih kok. Kenapa kalau maksiat dan dosa kok maksiat dan taat kok selalu pilihannya kepada maksiat, seakan-akan tidak bisa milih. Ya, dia dipaksa. Ya ini. Maka kalau orang yang mau memberi, mau bertakwa, memenang surga, fasanu yassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan orang itu untuk mendapatkan kemudahan, ya, lil yusra, untuk mudah melakukan kebaikan. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, fasanu yassiruhu lil usra. Maka orang yang tidak mau memberi, tidak mau bertakwa pada Allah, bakhil, merasa cukup dari Allah Ta'ala dan mendustakan surga, maka kami mudahkan menuju kesulitannya. Sulit untuk dimudahkan, untuk sulit melakukan perbaikan. Ya, mudah untuk tidak sholat berjamaah. Mudah untuk apa? Berzina. Na'udzubillah min dzalik. Begitu mudahnya dia begal. Begitu mudahnya dia berzina, begitu mudahnya dia tidak sholat. Kenapa? Karena tidak ada goodwill. Tapi orang yang punya goodwill, punya keinginan baik, ya Allah tahu apa yang ada di dalam dada kita. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu mata-mata yang berkhianat dan apa yang bersembunyi dalam dada. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Taqwa di sini. Allah Ta'ala tahu, oh dia baik, dimudahkan. Ingin baik dia, dimudahkan. Ya. Maka kalau dalam ayat mengatakan, ya, barang siapa yang dikehendaki untuk mudah masuk Islam, yashrah sadrahu lil Islam. Dimudahkan, dilapangkan dadanya untuk Islam. Dadanya. Ya, barang siapa dikehendaki kesulitan, disempitkan. Dhayikan harajan ya, ka'annahu yas'adu fis sama. Seakan-akan dia naik ke atas langit. Ya, kenapa? Karena Allah tahu isi hatinya. Dia tidak ingin, ya, tidak ingin. Maka dari keterangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di sini, ya, orang-orang yang memiliki pemahaman Jabariyah, dia memiliki keyakinan bahwa tidak memiliki kemampuan untuk berbuat sesuatu dan tidak memiliki pilihan, dan dia dipaksa, ya, dalam melakukan perbuatan maksiat. Tentu ini bertentangan, ya, dengan banyak ayat maupun hadis, ya. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyatin famin nafsik. Itu. Ini kata beliau terkait dengan Jabariyah. Ya. Dan di dalam memahami kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya, tentu akan menjadi satu pertanyaan, ya. Dan kita berapa kali dalam majelis ini disampaikan bahwa kehendak Allah, para ulama membagi menjadi dua, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Ya, tidak ada peristiwa yang ada di alam ini kecuali atas kehendak Allah. Kalau berkaitan dengan kebaikan, berlaku dua kehendak, iradah kauniyah dan syar'iyah. Adapun perbuatan dosa, berlaku kehendak iradah kauniyah. Karena secara syariat Allah tidak menghendaki dan Allah tidak ridho. Namun kalau tidak sekehendak Allah, tidak akan terjadi. Ya. Kemudian yang kedua, wa min haula man yaktar bimas'alatil irja. Di antara mereka juga ada yang tertipu dalam persoalan irja. Irja. Ya. Yaitu apa? Kata beliau, wa annal iman huwa mujarradut tasdik wal a'mal laisat minal iman. Ya, ini ada lagi yang terkecoh, yaitu irja murji'ah. Beda dengan roja, ya. Apa kata irja murji'ah? Iman itu semata-mata membenarkan saja. Adapun amal tidak masuk bagian daripada iman. Konsekuensinya, wa anna imana afsakin nas ka imani Jibril wa Mikail. Bahwa imannya orang yang paling fasik sama dengan imannya malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Nah, ini pandangan irja, dikatakan yang tertipu. Ya. Ulama menjelaskan beda ar-roja dengan al-irja. Kalau ar-roja dimisalkan orang menanam jagung. Ya. Kemudian memilih bibit jagung yang unggul. Lalu ditanam dengan baik. Tanahnya dipelihara, disirami air, dijaga dari burung-burung yang akan mencaploknya. Lalu dia duduk dengan harapan nanti saya akan panen 1 ton atau 2 ton. Maka ini namanya ar-roja. Harapan yang benar. Kenapa? Karena dia sudah melakukan dua upaya. Ya, upaya bagaimana tumbuh dengan baik. Dengan dipupuk, digarap tanahnya, diairi. Upaya bagaimana tidak rusak, yaitu dihalang dari burung-burung atau dari hama-hama. Ya, kedua. Tapi kalau irja adalah orang yang menanam jagung, dipilih semaunya, dilempar. Dilempar saja. Ya, dia tunggu nanti saya panen 2 ton. Ya. Itu namanya irja, tertipu dia. Belum ada upaya. Oleh sebab itu Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 218, innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, itulah orang-orang yang roja, yang mengharap apa? Rahmat Allah. Mas, kenapa kok tidak sholat? Duh, bukankah Allah Maha Pengampun? Nah ini, ya betul, Allah Maha Pengampun. Tapi sholat dulu, baru mengharapkan ampunan. Mas, kenapa kok pacaran? Kenapa kok berzina? Apa jawabannya? Bukankah Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang? Tinggalkan zina, tinggalkan pacaran, baru mengharap rahmat Allah. Makanya dalam Al-Baqarah 218 Allah berfirman, sesungguhnya orang beriman. Nah, iman nih, memang iman sebagai dasar. Dan orang yang hijrah, apa hijrah? Al-muhajir man hajaro amma nahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Maka iman meninggalkan yang dilarang, ya, dan berjihad di jalan Allah. Apa jihad? Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid adalah orang yang memerang dirinya agar selalu taat kepada Allah. Jadi kalau sudah beriman, berupaya meninggalkan yang dilarang, berupaya menjalankan ketaatan, maka ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka lah yang mengharapkan rahmat Allah. Bersama dengan khauf, jangan-jangan tidak diterima amal saya. Doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini bentuk dari apa? Khauf dan roja. Rojanya mengharapkan diterima, ya, amalannya. Berarti apa? Dia beramal. Beramal dulu. Bukan tidak beramal kemudian roja. Penting iman. Tidak bisa. Iman, hijrah, jihad. Iman sebagai dasar dari amal. Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal saleh, laki dan atau perempuan, keadaannya mukmin beriman, dibalas dengan kebaikan. Ya. Nah, sementara Murji'ah mereka mengatakan annal iman huwa mujarradut tasdiq. Iman itu cukup, ya, percaya saja. Tidak perlu amal. Sehingga imannya orang yang paling jelek, ya, paling fasik di dunia ini disamakan dengan imannya malaikat Jibril, ya. Tentu ini merupakan suatu kelancangan, ya, karena kesesatan pemahaman yang dilakukan. Maka cukup bagi kita surat Al-Baqarah 218 bahwa sesungguhnya orang beriman innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang beriman dan yang berhijrah di jalan, berhijrah dan berjihad jalan Allah. Hijrah meninggalkan yang dilarang, berupaya jihad, berupaya untuk melakukan ketaatan, baru setelah itu. Tadi itu berupaya pilih bibit jagung yang baik, ditanam, digarap, diairi, diusir tuh burung, dikasih apa alat-alat tali untuk agar burung tidak makan. Ah, baru harapannya benar. Saya nanti akan panen 2 ton jagung. Tapi kalau tidak seperti itu, ya, sholat juga tidak, puasa juga tidak, maksiat jalan terus, lalu dia mengharapkan rahmat Allah, itu namanya irja, orang yang tertipu, orang yang terkecoh. Ya. Nah, ini para jamaah, jamaah rahmati Allah. Kemudian yang ketiga, salah dalam masalah kecintaan, al khata' fil hubb. Ya. Wa min haula man yaktar bi mahabbatil fuqara wal masyayikh was salihin wa kasratit taraddudi ila kuburihim wa tadarru'i ilaihim wal istishfa'i bihim wa tawassuli ila Allah bihim wa su'alihi bihaqqihim alaih wa hurmatihim indahu wa minhum man yaktar bi abaihi wa aslafihi. Ya. Di antara yang terkecoh, tertipu juga orang-orang yang mengatasnamakan cinta kepada fakir miskin, cinta kepada masyayikh, para syekh, orang-orang soleh, sehingga apa? Banyak melakukan, ya, kasarut taradud untuk mendatangi kuburan ini orang soleh, ya, tadurru lahum ilaihim, ya, merasa khusyuk di depannya, minta syafaat kepada mereka, bertawassul kepada Allah melalui mereka, ya, dengan minta kepada Allah melalui hak mereka, dan kehormatan mereka di sisi Allah. Ini termasuk orang yang terkecoh juga, ya. Ya, karena memang tidak boleh bertawassul dengan orang yang sudah meninggal, ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya, di antaranya di dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, alladzina takhadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, ya. Apa? Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan, mereka mengatakan bahwa kami tidak menyembah mereka, tapi agar mendekatkan kami kepada Allah Ta'ala. Ini pernyataan orang-orang musyrik, ya, untuk mendekatkan kami kepada Allah Ta'ala. Dan dalam surat Yunus, Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula syufa'auna indallah, ya, dalam surat Yunus. Nah, surat Yunus ayat berapa itu? Ya, dalam surat Yunus, wa ya'buduna min dunillah, ya, mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala ma la yadurruhum, ya, wa la yanfa'uhum, yang tidak bisa memberikan madarat pada mereka, juga tidak bisa memberikan manfaat pada mereka. Tapi mereka mengatakan haula syufa'una indallah. Surat Yunus ayat 18, ya. Surat Yunus ayat 18. Kemudian meyakini serta mengatakan mereka-mereka ini adalah bisa memberikan syafaat kepada kami di hadapan Allah. Ya. Apa kata Allah? Qul atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi. Apakah kamu akan memberikan tahu kepada Allah Ta'ala yang Allah tidak tahu di langit dan di bumi? Seakan-akan Allah tidak tahu hal itu, ya. Kemudian subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, Allah Maha Suci terhadap apa yang mereka sekutukan. Perhatikan ayat ini, ya. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa memberikan madarat dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Berarti ayat ini menunjukkan Allah SWT menetapkan, ya, isbatul ibadah, menetapkan bentuk ibadah kepada orang yang melakukan wa ya'budun min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, ya. Apa Allah menetapkan adanya bentuk ibadah, padahal yang diibadahi tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak bala. Siapa itu? Wa yaquluna haula syufa'una indallah. Mereka mengatakan bahwa apa yang diibadahi tadi bisa memberikan syafaat. Nah, berarti kalau orang menganggap sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak bala, ya, berarti itu adalah bentuk ibadah, ya. Tawassul kepada orang meninggal ini, tawassul kepada orang mati, ini ayatnya. Wa ya'buduna min dunillah, surat Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula syufa'una indallah. Qul atunabbi'una Allah, ya, ma la ya'lamu bima la ya'lamu fis samawati wa fil ardi wala fil ardi, ya. Katakanlah atunabbi'unallah, apakah kamu ingin beritahu kepada Allah, ya, dengan apa? Bima la ya'lamu fis samawat, dengan sesuatu yang Allah tidak tahu di langit wala fil ardi, dan di bumi. Ini sehingga mengatakan bahwa ini adalah bisa disyafaat pada saya, sehingga tawassul dengan orang meninggal ini, para jemaah. Nah, berarti di sini Allah mengisbatkan bentuk ibadah kepada orang yang mengatakan ini bisa ngasih syafaat. Seperti Az-Zumar tadi, Az-Zumar ayat 3 yang mengatakan, ya, alladzina takhadu min dunillah walladzina takhadu min dunihi awliya ma na'buduhum, orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung mengatakan kami enggak nyembah mereka, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali tujuannya agar mendekatkan kami kepada Allah. Kalau mendekatkan kami kepada Allah, berarti dia menjadikan apa? Perantara. Menjadikan perantara, itulah namanya tawassul. Tapi ngakunya tidak melakukan ibadah. Sementara Allah Ta'ala mengatakan wa ya'buduna min dunillah. Ya. Kemudian di akhir ayat tersebut apa Allah katakan? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah Ta'ala terhadap apa yang mereka syirikkan, sekutukan. Berarti perbuatan itu termasuk perbuatan apa? Perbuatan syirik. Ini para jemaah. Maka dikatakan beliau di sini termasuk orang yang terkecoh, ya, tawassul kepada Allah bihim. Kalau tawassul yang disyariatkan, tawassul dengan apa? Tawassul dengan amal soleh, dengan asmaul husna, dengan apa lagi? Dengan doa-doanya orang mukmin, dengan sifat-sifat Allah. Seperti doa yang biasa kita baca, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya hayyu qayyum, bertawassul dengan asmaul husna, wahai zat yang maha hidup dan berdiri sendiri, ya, bi rahmatika, dengan rahmatmu, dengan sifat Allah, astaghitsu, aku istighosa, perbaiki, aslih li sya'ni kullahu, perbaiki semua urusanku, ya, dan jangan aslih sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi turfata ainin, jangan kau serahkan kepada diriku urusan ini meskipun hanya sekejap mata. Tawassul dengan amal soleh, seperti orang yang masuk gua, ya, tiga orang tertutup oleh batu, kemudian berdoa tawassul dengan amal solehnya, berbakti pada orang tuanya, terbuka sedikit, dikabulkan. Yang kedua tawassul dengan amal solehnya, dulu mau berzina dengan seorang wanita, tidak jadi berzina, untuk kemudian apa yang diinginkan wanita dikasihkan, yaitu berupa duit, ya. Kemudian yang ketiga, orang yang punya gaji karyawan yang tidak diambil, kemudian setelah karyawannya kembali dikasihkan semua dengan kejujurannya, dikabulkan doa. Ini namanya tawassul dengan amal soleh. Atau tawassul dengan doa orang-orang yang soleh, tolong dong doakan anak saya sakit, saya mau usaha dan lain sebagainya. Namun tawassul dengan orang yang sudah meninggal, ya, kepada kuburan-kuburan mereka. Dua ayat tadi, yang pertama surat Az-Zumar ayat 3, yang kedua surat apa tadi? Yunus ayat 18. Di Az-Zumar ayat 3, orang-orang yang menjadikan selain Allah, yang mengatakan illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kami enggak nyembah mereka kok, tujuannya cuma apa? Biar mendekatkan kami kepada Allah. Berarti apa? Bertawassul sebagai perantara. Mengatakan apa? Kami tidak nyembah mereka. Tapi surat Yunus Allah mengatakan mereka menyembah. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah selain Allah, beribadah pada selain Allah, padahal tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak madharat. Itu. Untuk kemudian apa? Allah Ta'ala berfirman, ya, bahwa argumentasi mereka, wa yaqulu, mereka berargumentasi, haula syufa'auna indallah. Mereka itu bisa memberikan syafaat kepada kami di hadapan Allah. Ya, kemudian kul atunabbiuna, ya, kul atunabbiuna Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi. Apakah kamu ingin memberitahukan kepada Allah yang Allah tidak tahu? Ya, yang di langit dan di bumi? Tentu ini pertanyaan enggak perlu jawaban karena Allah Maha tahu semuanya. Terkait dengan bahwa itu bisa memberikan apa namanya syafaat di hadapan Allah, ya, dan Allah mengingkari itu dengan pertanyaan, apakah kamu ingin memberitahukan sesuatu kepada Allah yang Allah tidak tahu, bahwa Allah tidak tahu bahwa itu bisa memberikan syafaat, sehingga kamu mengatakan bahwa mereka ini bisa ngasih syafaat, orang yang meninggal ini, ya, sehingga apa, datang ke kuburannya, tolong saya mintakan kepada Allah Ta'ala. Ini para jemaah. Akhirnya di akhir ayat subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Nah, oleh karena itu maksudnya Allah terhadap apa mereka sekutukan. Nah, kita tahu bahwa dulu di zaman Nabi Nuh juga sama. Ya, coba antum buka terjemahan Quran surat Nuh ayat 21. Ya. Allah berfirman apa? Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Mereka siapa? Kaumnya Nabi Nuh berkata kepada yang lainnya, jangan kalian tinggalkan sesembahan kalian dan jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yaguz, Ya'uq dan Nasr. Siapa itu? Kalau dibuka di sana adalah berhala-berhala yang terbesar dari kaum Nabi Nuh yang dulunya nama-nama orang soleh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ketika orang soleh mereka meninggal, mereka pada datang ke kuburannya, kemudian dia beribadah di situ, kemudian ilmu hilang dan dibisikkan bahwa yang ada di dalam kuburan itu bisa memberikan syafaat, ya, bisa jadikan sebagai tawassul untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan salah, ya, yang menjadikan surat An-Nisa ayat berapa itu yang berbunyi walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul, ya, lawajadullaha tawwabar rahima. Itu surat An-Nisa, ya, ayat berapa itu, sebentar, ya. Surat An-Nisa, bagaimana keterangannya, ya, ayat yang ke 64, ya. Ayat yang ke 64, ya. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati, ya, dengan seizin Allah. Mentaati rasul dengan seizin Allah maksudnya, ya, rasul pasti sesuai dengan apa? Dengan apa yang diutus sebagai duta. Tapi ada biiznillah, ini sebagai takkid, ya. Kalau rasul sudah pasti karena duta menyampaikan risalah sesuai dengan yang mengutus, tapi ditekankan dengan biiznillah, dengan izin Allah. Karena apa? Rasul wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Rasul itu ditaati. Nah, seandai mereka walau annahum idzalamu anfusahum, seandai mereka berbuat zalim pada diri mereka, ya, apa? Ja'uka. Ya. Seandai mereka ketika mereka berdoa, ja'uka, datang kepada engkau Muhammad, kepada Rasul. Ya. Kemudian apa? Ja'uka fastaghfirullah, ya. Kemudian mereka istighfar kepada Allah Ta'ala, ya, dan Rasul pun memintakan ampun untuk mereka. Ayat ini dijadikan sebagai dasar bolehnya bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada dua hadis, Al-Udbi dan Al-A'rabi, hadisnya mungkar, ya, ada rawinya Yazid Ar-Raqashi, di situ dikatakan mungkar, ya, para ulama hadis, ya, seperti juga An-Nasa'i. Namun ayat ini perhatikan, ya, ayat ini maksudnya walau annahum idzalamu. Id beda dengan idza. Kalau idza kapan saja. Kalau id di saat itu. Walau annahum seandainya mereka ketika mereka berbuat dosa saat itu, saat apa? Saat Nabi masih hidup. Ja'uka, datang kepada engkau. Nah, ini para jemaah, ya. An-Nisa ayat berapa tadi? An-Nisa ayat 64, ya. Ini tidak bisa dia sebagai dasar. Itu ketika Nabi masih hidup. Datang para sahabat, ja'uka, mohon ampun kepada Allah, dan Rasulullah memohonkan ampun. Ya, Allah SWT memohon ampun. Demikian. Maka orang yang datang ke kuburan untuk tawassul kepada orang di kuburan itu dikatakan terkecoh, yaghtar. Mereka terkecoh para jamaah, ya. Wa minhum man yaghtar bi abaihi wa aslafihi wa anna lahum indallahi makanah wa salahan, ya, fala yad'uhu hatta yakhlisuhu kama yushahad fi hadratil muluk. ada juga yang terkecoh dengan nenek moyangnya, bahwa nenek moyang mereka memiliki makanah, memiliki kedudukan dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga janganlah meminta kepada Allah, ya, sehingga apa, hingga ya harus melalui mereka, ya, sebagaimana orang yang menghadiri para penguasa, ya. Nah, para penguasa ini punya wakil-wakil, orang-orang khusus yang bisa dijadikan sebagai perantara, nggak bisa langsung menuju kepada penguasa itu, yang tidak bisa di apa namanya, diiaskan kepada itu. Adapun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihim, ya apa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah. Nah, wasilah di sini yang disyariatkan tadi, tawassul dengan apa, amal soleh, dengan asmaul husna, dengan sifat-sifat Allah, dengan doanya orang beriman, dengan doanya orang-orang yang soleh. Ya, fa innal muluka tahibu li khawasihim dunuba bana'ihim wa aqaribihim, bahwa penguasa itu memberikan privasi khusus kepada orang-orang dekat mereka, ya, untuk apa? Untuk bisa memaafkan, ya, anak-anak mereka dan orang-orang dekat kepada mereka, ya. Wa idza waqa'a ahadun minhum fi amrin mufdi khalasahu abuhu wa jadduhu li jahihi wa manzilatihi. Jadi kalau ada orang yang melakukan perbuatan yang tercela, maka bapak dan ayahnya itu, ya, untuk menghilangkan perbuatan tersebut, mereka bertawassul dengan kedudukan dan dengan kekuasaan atau kedudukan yang dimiliki orang-orang tersebut. Ini dikatakan orang yang terkecoh, para jemaah, ya. Mudah-mudahan kita tidak terkecoh, ya. Bahkan ada juga yang terkecoh, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini terkecohnya, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beliau katakan di sini, wa minhum man yaghtar bi anna Allah azza wa jalla ghinan an adabihi, ya. Wa adabuhu la yazidu fi mulkihi syai'a. Wa rahmatuhu laula tankus min mulkihi syai'a, fa yaqulu ana muttar ila rahmatihi wa huwa aghna al-aghniya. Ya. Walauan di antara mereka ada yang terkecoh dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah taala itu, ya, ghinaan adabihi, artinya tidak perlu adab oleh Allah taala, ya. Ya, seperti yang saya katakan bahwa Allah taala Maha Pengampun, betul, tapi kita harus berbuat. Nah, justru yang terkecoh, ya, dengan Allah taala seperti inilah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dalam surat Fatir ayat yang kelima. Ya, Allah berfirman, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haq, wahai manusia, janji Allah hak, ya, la wala taghurran wala taghurnakumul hayatud dunya wala yughurrannakum billahi, ya, billahil ghurur, ya. Jadi Allah taala berfirman, ya, bahwa janganlah kalian terkecoh dengan kehidupan dunia, dan janganlah terkecoh, ya, salah memahami tentang Allah Subhanahu wa taala. Wala yughurrannakum billahil ghurur. Seperti tadi bahwa Allah taala, ya, tidak perlu mengadab. Allah taala Maha Pengampun, rahmatnya luas, ya. Ketika Allah mengadab itu tidak akan mengurangi kekuasaannya. Ya, tidak menambah kekuasaannya. Ketika Allah memberikan rahmat, tidak akan mengurangi sedikitpun dari kekuasaannya. Nah, ini semua terkecoh. Oleh karena itu, jangan memahami tentang Allah kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan memahami tentang Allah kecuali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga tidak terkecoh dalam masalah ini. Baiklah, para ikhwan sekalian rahmati Allah, sampai di sini kajian kita. karena waktunya terbatas, ya, untuk kemudian saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustaz di kesempatan pagi hari ini untuk kembali membimbing kita dan mengajarkan dari materi pembahasan kitab Ad-Da'wah Dawa. Dan ikhwatul Islam, untuk kalian yang bertanya silahkan di 0218236543, untuk pesan singkat di 0819896543. Kami awali dari pertanyaan pesan singkat yang telah masuk dari saudara kita Nur Rahman di Sambas yang ingin bertanya, Ustaz, apakah kalau ada orang yang mau meninggal atau sakaratul maut dibacakan Al-Quran, kalau di tempat kami sering terjadi hal yang semacam itu, kalau ada keluarga yang sakaratul maut maka rame-rame warga di sekitar berkumpul dan membacakan Al-Quran. Yang benar yang bagaimana Ustaz, yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi peristiwa semacam ini? Silakan. Sebagaimana yang saya tahu, ya, hadis yang menjelaskan disuruh baca Yasin, yaitu hadisnya lemah, dhaif, ya, iqra'u mautakum bi yasin, bacakan orang yang meninggal itu dengan surat Yasin, ya. Adapun yang rajih, yang sahih hadis, lakinu mautakum la ilaha illallah, talqinlah orang yang mau meninggal itu dengan la ilaha illallah. Nah, yang namanya talqin itu maknanya adalah, ya, kita mengucapkan sesuatu kepada seseorang yang mendengar dari perkataan itu dan dia mengulang sebagaimana yang kita ucapkan. Seperti para guru ngaji yang mengajar kepada anak-anak, ya, misalkan suratul Fatihah. Ayo anak-anak baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian anak-anak mengikuti semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, diikuti bismillahirrahmanirrahim. Maka ini namanya talqin, ya. Nah, berarti diharapkan kepada orang yang mau meninggal untuk disuruh mengucapkan la ilaha illallah, dengan harapan jika dia mengucapkan itu diharapkan masuk kepada sahabat Nabi, yaitu apa? Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa ucapan terakhirnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ya. Dan al-Imam Ibnu Baz rahimahullah taala mengatakan, jika orang itu sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah jangan diajak untuk bicara yang lain. Kalau dia setelah mengucapkan la ilaha illallah kemudian masih bicara hal yang lain, masih ingat kerbonya, masih ingat sapinya, masih ingat rumah mobilnya, berarti dia ucapan akhirnya bukan la ilaha illallah. Sehingga apa? Dianjurkan untuk mengulang kembali agar mengatakan la ilaha illallah. Kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, sudah jangan diajak bicara-bicara yang lain. Ya. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semua yang menyimaknya. Pertanyaan berikutnya kami akan bacakan. Ustaz, di daerah kami, dari Abdullah di Jakarta yang bertanya, Ustaz, di daerah kami, di desa terkadang masyarakat meyakini bahwasanya kita apabila tidak melakukan ritual selamatan atau ritual penyembelihan hewan tertentu, maka ada makhluk yang memang dia mempunyai kekuasaan atau mempunyai pengaruh untuk membuat diri kita sengsara atau terkena bencana atau musibah. Nah, bagaimana caranya kita untuk dapat menjelaskan ke masyarakat dan terhindar dari perbuatan yang semacam ini, Ustaz. Silakan. Memang persoalan ini sepertinya lagi ngetren, ya. Apalagi dipoles dengan istilah yang cantik, yaitu apa? Kearifan lokal, ya. Sementara isi dari kegiatan tersebut merupakan kegiatan-kegiatan yang mengandung kesyirikan. Oleh sebab itu, kepada Anda yang memiliki kekuasaan untuk menentukan kebijakan, maka hati-hatilah. Anda akan ditanya di hadapan Allah kalau sampai mengajak ya orang-orang untuk bersyirik, melakukan kesyirikan. Bagaimana tidak dikatakan kesyirikan, ya? Ingat, tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan menolak madarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qul la amliku li nafsi darra wa la naf'a illa ma syaa Allah, ya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah Muhammad, apa? Aku tidak bisa menguasai diriku untuk bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Itu Nabi. Ya. Dan juga Allah Ta'ala berfirman bahwa kalau Allah menghendaki untuk memberikan madarat, maka tidak ada bisa menghindarkannya. Ya. Dan kalau menghendaki untuk memberikan manfaat, juga tidak ada bisa menolak. Ya. Oleh karena itu, ketika Ibnu Abbas diberikan nasihat oleh Nabi, wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ingat, ketahuilah seandainya semua manusia bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, tidak akan ada manfaatnya kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah. Dan seandainya Allah semua manusia bahkan juga jin ya mau berikan madarat, tidak akan mampu kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah. Ya, Nabi juga bersabda, ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang meleset darimu tidak akan pernah menimpa dirimu, dan apa yang menimpamu tidak akan pernah meleset darimu. Maka ini keyakinan harus dipegang. Ya. Kalau Allah menghendaki kemadaratan ya kepada seorang hamba, maka tidak bisa ada yang menghalanginya. Ya. Nah, kemudian ini keyakinan. Kalau keyakinan bergeser bahwa selain Allah bisa memberikan manfaat sebagaimana Allah memberikan manfaat, bisa memberikan bala sebagaimana Allah memberikan bala, itu haknya Allah, bergeser diberikan bersama Allah, ini sudah terjatuh bisa kepada kesyirikan. Ya. Kemudian melakukan ritual menyembelih untuk selain Allah. Jelas, bukankah kita mengatakan setiap saat, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, inilah sesungguhnya salatku, an-nusuk ad-dabah, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Fasolli li rabbika wanhar. Ya. Solatlah karena Allah dan berkorbanlah, menyembelihlah karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Man dzabaha li ghairillah faqad asyrak." Barang siapa menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah. Dan ingatlah, justru musibah, bencana besar itu akibat dosa manusia. Dan dosa yang terjadi pada masa dulu tidak lain dosa syirik, tidak mau bertauhid. Sebagaimana Allah berfirman, fakullan akhadna bidambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhatu wa minhum man khasafna bihil arda wa minhum man awraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dalam surat Al-Ankabut ayat 40, Allah Ta'ala berfirman, masing-masing kami azab dengan sebab dosa. Apa berupa apa azabnya? Sebagian dari mereka kami lempar batu dari langit. sebagian dari mereka. Siapa mereka? Kaum Nabi Lut dengan homoseksualnya. Di samping itu yang paling dahsyat tidak mau menerima dakwah tauhid dari Nabi Lut. Kemudian sebagian dari mereka ada yang kami matikan mereka dengan suara yang keras seperti kaum Tsamud, Madian, ya, kaumnya Nabi Syu'aib, Nabi Soleh. Sebagian mereka ada yang kami tenggelamkan ke dalam bumi. Ada yang Korun, ya, ada yang kami juga tenggelamkan dalam air, kaum Nabi Musa, kaum Nabi Nuh. Semua kenapa? Dosa syirik. Ya, ini para jemaah rahmati Allah. Dosa syirik. Oleh sebab itu kepada Anda semua, ya, yang memiliki memegang kebijakan, tolong dan tolong, ya. Jangan sampai kaum muslimin yang sudah meninggalkan kesyirikan, kemudian budaya-budaya tidak sesuai dengan Islam kemudian dihidupkan kembali. Ya, kenapa? Karena ini merupakan sesuatu yang membawa dampak buruk dunia maupun akhirat, ya. Sebab kalau kita meninggalkan kesyirikan, Allah sudah menjelaskan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, maka akan dibuka berkah dari langit dan bumi sehingga tidak terjadi bencana, jadi keberkahan. Ingatlah ini janji Allah, para jemaah rahmati Allah. Tapi mereka mendustakan Allah, akhirnya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kembali kepada menghidupkan budaya-budaya kesyirikan yang jelas itu bertentangan dengan Islam, ya. Yang jelas itu bertentangan dengan prinsip beragama dan negara menjamin, ya, keyakinan untuk menjalankan agamanya. Maka apa? Jangan sampai tukar, ya, budaya syirik demi pariwisata, kemudian diharapkan muncul duit-duit tidak banyak. Sementara orang yang mati dalam keadaan syirik, kemudian vonis neraka paling ringan, seandainya punya dunia dan isinya, dia mau tebus dunia dan isinya. Sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi bersabda, yaqulullah tabaraka wa ta'ala li ahwani ahlin nari adaban law kanat laka dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha, yaqulu na'am, yaqulu aradtu minka ahwan min hada wa anta fi sulbi adam wa ahsibuhu yaqul la udkhiluka an-nar illa abaita, ya, fa abaita illa syirik. Rawahu Muslim. Allah berfirman kepada penghuni neraka yang paling ringan. Apa kata Allah? Seandainya kamu punya dunia dan isinya, apa kamu mau menebus siksa yang paling ringan dalam neraka ini? Apa jawabannya? Naam. Tanpa pikir panjang. Dunia dan isinya. Apakah hal-hal yang membangkitkan kesyirikan hanya untuk dapatkan duit sampai dapat dunia dan isinya? Tidak, kecil. Padahal ini satu orang mau ditebus seandainya punya dunia di isinya. Apa kata Allah? Aku menghendaki lebih ringan daripada itu. Ketika engkau berada dalam sulbi an Adam, yaitu apa? Jangan engkau menyekutukan Allah. Allah tusyrika. Ya, wala udkhilukan nar fa abaita illa syirik. Jangan menyekutukan Allah, maka aku tidak akan memasukkan kamu ke neraka. Tapi kamu tidak mau kecuali kamu memiliki kesyirikan. Ini orang yang paling ringan adabnya di neraka, kemudian tebusannya enggak main-main, dunia dan isinya. Sementara kegiatan kesyirikan, budaya syirik untuk pariwisata kah, untuk ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit. Duit tidak banyak. Korbankan akidah orang Islam. Justru kita harus menyelamatkan bagaimana akidah mereka tidak sampai rusak, para jemaah rahmati Allah. Karena perbandingannya dunia dan isinya, sementara itu berapa dapat duit, tidak ada apa-apanya, disikat sama bencana habis semua. Ini sementara bencana tadi akibat dari perbuatan dosa manusia. Betul, ada yang menghaluskan, judalah musibah jangan itu. Ini kalau seperti itu kita membiarkan mereka bahkan membiarkan kita semua. Kita ngomong apa adanya. Ada kemungkinan betul barangkali sebagian ada berbuat dosa akibat pada yang lain. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kepada bencana yang tidak hanya menimpa kepada orang berbuat zalim tiba kepada yang lainnya. Ya, sehingga yang lain tidak berbuat dosa kena akibatnya meskipun nanti di hadapan Allah dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Yaghzu jaysunil Ka'bah fa idza kanu bi baida minal ardi yukhsafu bi awalihim wa akhirihim. Faqalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awalihim wa akhirihim wa fi maswaquhum wa man laysa minhum yukhsafu bi awalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Muttafaqun alaih. Ada pasukan gajah yang mau menyerang Ka'bah, kemudian setelah itu sampai di tanah lapang dihancurkan, dimusnahkan semuanya oleh Allah Ta'ala dari awal sampai akhir. Kemudian bertanya Aisyah, ya Rasulullah, kenapa dimusnahkan semua dari awal sampai akhir? Padahal di antara mereka ada orang berjualan, ada orang yang tidak niat untuk berbuat menghancurkan Ka'bah. Apa kata Nabi? Semuanya dimusnahkan, tapi nanti dibangkitkan sesuai dengan niat. Mungkin yang kena bencana ada yang mereka orang baik-baik, tapi yang pasti akibat dosa. Ya. Dolar orang lain akibat dosa orang lain juga bisa menimpa yang lainnya. Oleh sebab itu jangan kita menjadi perantara, menjadi sebab orang-orang berbuat dosa. Ya. Maka di sini pembahasan yang insyaallah ya pandangan saya pribadi cukup adil. Kalau kita tidak mengungkap bahwa itu karena dosa, orang sudah kena musibah, ini tidak adil namanya. Tega sekali membiarkan orang tidak tahu bahwa itu karena dosa. Itu hanya dalam rangka untuk memperhalus kata-kata. Tetap ya itu karena dosa. Kemudian dosa yang lain bisa menimpa yang lain. Kemudian kita doakan dengan kesabaran dan kita bantu menafasaan mukminin. Ya, manafasaan mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan beban orang beriman dalam urusan kesulitan dunia ini, Allah akan ringankan beban kesulitan dia nanti pada hari kiamat. Jadi semuanya para jamaah, sebut bahwa itu karena dosa, bisa jadi dosa semua, bisa karena sebagian yang lain kena. Sehingga yang tidak dosa nanti dibangkitkan sesuai dengan niatnya, tapi di dunia kena kerusakan. Tidak hanya hartanya, juga jiwanya. Kita doakan dengan kebaikan. Semoga Allah berikan kesabaran. Allah ganti lebih baik. Dan kita bantu. Lengkap. Tapi jangan sudah mereka sedih. Masa dikatakan dosa. Masa mau dosa gak mau. Ya. Kalau begitu membiarkan orang itu dalam kubangan dosa. Ini juga tidak benar. Ya. Dan kita bukan menganggap benar sendiri. Ini memang ayat. Allah mengatakan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu ya la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan dengan sebab dosa manusia. Tujuannya apa? Agar mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka dan agar mereka kembali. Ya, agar mereka kembali. Ya. Tentu kalau sudah ada gempa, kemudian bukit dipakai untuk pacaran dan digoyang, yakin enggak berani ke sana lagi. Bukankah demikian? Yakin, pasti enggak berani. Wah, nanti ada bala turun. Ini ya, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Oleh karena itu, siapapun yang memegang kebijakan, tolong ya, Anda akan diminta tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kali pemimpin akan dimintai tanggung jawab atas kepemimpinannya. Sehingga kalau sampai menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan, maka yang menjerumuskan tadi juga terkena dosa dan dimintai pertanggung jawab. Oleh karena itu sampaikan kepada masyarakat dengan baik, dengan hikmah ya, bahwa itu akan menyebabkan kepada kesyirikan dan kesyirikan juga akan menyebabkan kepada bencananya Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas penjelasannya. Pertanyaan terakhir kami bacakan dari Langkat Sumatera Utara, Abu Farhan Tahir. Assalamualaikum Ustaz. Tentang apa yang Ustaz telah jelaskan tadi, ana ingin bertanya Ustaz mengenai penjelasannya. pemahaman tentang istighfar yang salah, Ustaz tadi sampaikan, yaitu melakukan maksiat diiringi dengan istighfar dan melakukan amal soleh. Mohon penjelasannya Ustaz, rinciannya. Anak takutnya salah paham dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, setiap manusia bersalah dan sebaik-baiknya orang bersalah ialah yang bertobat. Dan hadis yang lain, Allah sangat senang dengan orang yang bertaubat melebihi senangnya musafir yang kehilangan onta di padang pasir. Lalu ontanya didapat kembali. Nah, bagaimana menggabungkan keduanya ini, Ustaz? Silakan. Saya jawab dengan perkataan Qayyim. Apa kata beliau? Ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Wa katsirun minan nas yadunnu annahu law fa'ala ma fa'ala thumma qala astaghfirullah zalad dambu wa raha hadha bihadha. Banyak orang yang menyangka seandainya dia berbuat apa yang dia perbuat, yaitu dosa maksud di sini, lalu dia berkata, mengucapkan astaghfirullah, anggapan dia apa? Zalad dambu, maka dosa sudah lepas. Wa raha hadha bihadha, maka dosa tersebut ya sudah bisa ditenangkan oleh istighfar tadi. Ya. Sampai waqala li rajulun minal muntasibin ila fiqhi, ada orang yang berkata kepada saya ya menisbatkan kepada fiqhi, ana fa'alu ma af'al thumma aqulu subhanallahi bihamdi mi'a marrah wa qad ghafara dzalika. Kalau saya berbuat dosa lalu aku membaca subhanallah bihamdi 100 kali maka diampunkan dosa saya. Lah ini maksudnya yang tidak benar. Ya. Kenapa? Karena dia menyengaja berbuat dosa, kemudian saya akan berdosa ya. Saya akan naudzubillah berzina misalkan, nanti saya istighfar. Saya akan berzina, nanti saya baca subhanallah bihamdi. Ya, habis colak-colek, astagfirullah. Colak-colek lagi, astagfirullah. Ini yang tidak benar, ini yang terkecoh. Ya, ini yang terkecoh. Adapun kalau orang kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam bersalah, berdosa, yang paling baik yang tobat kepada Allah Ta'ala. Dia menyesal atas dosa-dosanya. Makanya syarat tobat itu pertama kalau ditambah ya tiga, Imam An-Nawawi mengatakan dalam Riyadhus Shalihin, Syekh Utsaimin nambah dengan dua, ikhlas kemudian menyesal an-nadam, kemudian al-iqla' anid dambi, meninggalkan dosa. Yang keempat adalah al-azmu ala alla ya'uda ila hadzal dam, berkeinginan kuat untuk tidak kembali kepada dosa itu. Yang kelima, jika terkait dengan hukuk al-adami, ya, maka harus dikembalikan. Ikhlas, menyesal, tidak kembali, ya. Kemudian, ikhlas, menyesal, meninggalkan dosa, tidak ada niat dan keinginan untuk kembali, jika berkait dengan haknya anak Adam, dikembalikan. Tiga, hak anak Adam, harta, darah, kehormatan. Itu minta dihalalkan. Ini namanya tobat yang benar. Ya. Tapi kalau berbuat salah nanti istighfar, misalnya, itu namanya irja. Seperti yang sebut tadi dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? 218. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka mengharap rahmat Allah. Iman yang benar. Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad istadaw. Kalau kalian beriman seperti imannya, kalau mereka beriman seperti imannya kalian, itu iman sahabat. Maka mereka berada di atas petunjuk. Kemudian hijrah, al muhajir man hajara amanah Allah anhu. Muhajir orang meninggalkan yang dilarang Allah. Jihad al-mujahid man jahada dalam safi taatillah. Mujahid adalah orang yang memerangi diri untuk taat pada Allah. Iman sudah benar, yang dilarang ditinggalkan, yang diperintah dikerjakan, baru mengharapkan rahmat Allah. Itu benar. Ya, dosa dilakukan. Iman enggak mau dinaikkan. Yang wajib banyak ditinggalkan. Lalu apa? Saya istighfar. Itu namanya tertipu. Itu terkecoh, ya. Bukan berarti salah orang kemudian berdosa lalu istighfar, tidak. yang salah dan terkecoh tertipu tadi, dia menyengaja dalam pengertian untuk melakukan dosa, kompensasinya istighfar. Seakan-akan istighfar itu ketika dia dosa langsung menghapus dengan sendirinya. Tapi orang yang memang sudah berbuat dosa banyak, nah ini jangan putus asa. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Katakanlah kepada mereka yang melampaui batas, banyak berbuat dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Bagaimana saya sudah banyak dosa ini? Apakah Allah mengampuni? Jangan putus asa. Allah Maha Pengampun. Beda dengan orang, saya mau colak-colek misalnya. Saya mau pacaran, mau berzina, mau korupsi, mau begini, nanti saya istighfar. Enggak bisa seperti itu. Itu namanya terkecoh, itu namanya tertipu. Ya. Ada orang yang mungkin kelalaiannya jauh dari Allah, berbuat dosa. Suatu saat dia ingat, saat dia sadar, dia tobat. Itu dimaksud. Bukan yang dimaksud perencanaan. Seperti flowchart, kalau saya dosa ini, maka istighfar ini. Kalau saya dosa ini, nanti akan begini. Ya, sudah punya plan A, plan B dosanya dengan istighfar lengkap. Bukan itu. Itu yang tertipu dan terkecoh. Allahu a'lam bissawab. Barangkali sampai di sini jazakumullah khairan atas kebersamaannya semua, ikhwah yang di masjid maupun yang ada di studio. Semuanya semoga Allah taala menjaga kita dengan catatan kita menjaga Allah. Ihfadillah yahfadka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.